di sini ada Ratna Antika Monata. Entah sawang sorote beripatmu cari ku ngerti ono ati seliramu nanging hangane mung sewates konco podo rawan ini ngungkap ingres no yen ku pandang gemerlap ya beripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mau dukung mung dadi konco mesra merko kapan. Sudah biasa anggapku sebagai